بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, masih tentang bab ke-10 zikru istihbab ishsa'is salam wa idhar al-bishr wa tabassum, sunahnya menyebarkan salam dan bermuka manis, senyum kepada orang lain. Kita sampai pada pernyataan Ibn Hibban. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-wajib alal muslim idza laqiya akhahul muslim an yusallima alaih mubtasiman ilaih. Maka seharusnya seorang muslim jika dia bertemu dengan saudaranya muslim yang lain, dia berikan, dia ucapkan salam kepadanya sembari dia senyum bermuka manis kepadanya. Fa inna man fa'ala dhalik tahata anhuma khotoyahuma kama tahatu waraku syajar fi syita ya idayabis. Yang melakukan itu berguguran kesalahan-kesalahan dia sebagaimana pohon gugur darinya dedaun-dedaunannya yang kering saat musim dingin, rontok daun-daun keringnya. Seperti itu pula kalau kamu berjumpa saudaramu muslim bermuka manis, senyum, salam, berguguran kesalahanmu. Wa qad istahaqqal mahabbata minan nas man a'tahum bishra wajhihi. Dan orang yang selalu senyum, murah senyum kepada orang lain, dengan itu dia berhak, artinya patut, pantas untuk mendapat kecintaan. Artinya dia akan dicintai oleh orang, orang senang. Fulan, masya Allah, kalau ketemu mukanya senyum, mukanya manis, tidak cemberut, tidak pasang wajah, orang senang berjumpa dengannya. Dia dicintai pasti oleh orang lain. Qala wa laqad akhbarani Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala hadathani Ibrahim ibn Abdissalam al-Ambari qala hadathana Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari qala hadathana Ismail ibn Hammad an Su'air ibn al-Khims. Di sebagian cetakan dengan hak muhmalah ibnu Hims, tapi yang di Kutubur Rijal dengan kha mu'jamah dengan titik Khims al-kha. Qala qila ma abashak, ada yang tanya kepada Su'air ibn al-Khims, kenapa engkau murah senyum? Yani kami sering mendapati kamu ke orang lain itu kalau ketemu senyum, ramah, mukanya manis. Qala innahu yakumu alayya birakhis. Maka kata Su'air, Ya karena hal itu murah bagiku. Artinya gampang, ringan, kan gak bermodal. Ngeluarkan apa kamu? Gak ada. Cuman mukamu manis, kamu pasang baik, senyum ke orang. Rohis. Gampang. Artinya bukan perkara yang sulit untuk kamu itu senyum, muka manis, bukan perkara yang berat. Kalau yang lainnya mungkin dalam tanda kutip masih orang mikir, waduh ini harus keluar modal ini, harus keluar sekian, aku harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus ke sana, harus ke sini. Mungkin masih ada perhitungan, ada beratnya dalam tanda kutip. Tapi senyum. Cuman wajahmu kamu pasang senyum baik begitu supaya orang senang. Apa yang berat bagimu? Itu yang Su'air sebutkan dalam atsar tersebut. Nah. Qala, kemudian juga Ibnu Hibban sebutkan dari bait syair. Qala wa anshadanil abros akhul mar'i atau akhul bishri mahbubun ala husni bishrihi walan ya'dimal baghdha man kana abisa wa yusri'u bukhlul mar'i fi hadki irdihi walam ara mithlal judilil mar'i harisa. Orang yang mukanya senyum, manis, dicintai oleh orang lain, kata Abros. Karena tadi, orang suka melihat kamu senyum, mukamu menyenangkan ditatap orang. Walan ya'dimal baghdha man kana abisa. Sebaliknya, kalau orang abis, abus, mukanya masam, mukanya cemberut, ke orang itu gak ada senyumnya, gak akan lepas dari permusuhan. Ada saja dan terus akan dibenci dan dimusuhi orang. Ya siapa senang? Mukanya sangar dan mengerikan begitu. Pasti dia akan dibenci. Wa yusri'u bukhlul mar'i fi hadki irdihi. Sebagaimana juga, kata Abrosh, orang kalau bakhil, pelit, dengan apa yang dia punya, akan merusak kehormatan dirinya sendiri. Artinya dia seperti ngasih peluang ke orang untuk membicarakan dia. Fulan bakhil ada. Fulan pelit itu, wah, gak pernah bantu, berat untuk ini itu, gak peduli sama orang, gak ada sosialnya, gak ada ininya, gak ada ta'awunnya. Bakhil dengan segalanya, entah dengan hartanya, dengan tenaganya. Kamu seperti ngasih amunisi ke orang untuk menyerang kamu, merusak kehormatanmu sendiri. Al-bakhil. Walam ara mithlal judi lil mar'i harisa. Dan al-jud, al-karam, orang kalau derma, suka membantu, suka memberi, itu melindungi. Sifat itu melindungi dirinya. Artinya orang segan untuk membicarakan dia. Tahu dia orang yang derma, karim. Terjaga kehormatannya karena dermanya. Karena judnya. Qala Abu Hatim rahimahullah, fal bisyasyatu idamul ulama. Maka muka manis, ramah, senyum itu ibarat lauknya para ulama. Tentu yang namanya lauk membuat menambah nikmat makanan dan itu yang dicari. Kamu makan nasi doang, ya hambar. Tapi ketika ada empal, ada sate, ada martabak, ini lauknya. Itu yang dicari. Itu yang membuat nikmat. Nah, Maka muka manis, muka senyum itu lauk bagi para ulama. Wasajiyatul hukama, sebagaimana itu juga watak atau tabiatnya para hukama, orang-orang hakim. Sifat bawaan tabiatnya orang hakim itu selalu murah senyum, gampang senyum ke orang. Enggak suka mereka muka yang cemberut dan pasang wajah, enggak enak. Bukan orang hakim yang seperti itu. Li'anal bishra yudfi'u naral mu'anadah. Karena muka senyum itu bisa memadamkan api permusuhan. Nah, ini lawanmu, fulan, artinya lawan, artinya orang yang musuh sama kamu. Banyak terpadamkan permusuhannya kalau kamu senyum padanya. Kalau kamu muka manis. Kaif ya akhi, bekhair, sehat kamu. Alhamdulillah, kaif ini. Dengan muka manis. Surut dan semakin padam permusuhannya. Wa yuhriku hayjanal mubaghadah. Sebagaimana pula itu membakar api, bukan bakar api. Jadi kebencian itu hayjan, sesuatu yang meluap dan membakar orangnya, sangat benci dan musuh kepada kamu. Tapi kalau kamunya senyum selalu kepada dia, bermuka manis, ya sama seperti tadi, itu akan terminimalisir, berkurang dan berkurang kebenciannya kepadamu. Wa fihi tahsinu minal baghi. Selain itu juga melindungi dirimu dari orang yang mau berbuat jahat padamu. Karena orang enggak punya celah untuk berbuat jahat padamu. Kamunya ramah, senyum. Tapi kalau orang cemberut dan muka ini, orang kan akan suudon banyak pada dia. Kenapa fulan cemberut pada gua? Kenapa fulan ini wajahnya kok begitu? Kurang ajar ini orang. Ini perlu kasih pelajaran. Orang ingin balas radul fi'il. Orang ingin merencanakan keburukan bagimu akhirnya. Makanya muka manis melindungi kamu dari kejahatan orang. Wa man jatun minas sa'i, dan juga penyelamatmu dari orang yang berniat jahat kepadamu. Enggak tega ngelihat kamu mukanya senyum manis, baik. Wa man bashalin nasi wajhan lam yakun indahum bidunil badil lahum ma yamlik. Dan orang yang bermuka manis senyum kepada orang lain, bagi mereka tidak ada alasan untuk mereka itu membicarakan kehormatannya, menginginkan kejelekan padanya. Terlindungi. Qala wa akhbarana Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz, qala haddathana Ibrahim ibn Muhammad al-Abbadi, qala haddathana Suwaid an Ali ibn Mushir, an Hisham ibn Urwah, an abihi, Urwah ibn Zubair, ponakan Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena ibu dia Asma bintu Abi Bakar. Dan Urwah terdidik lama oleh Aisyah, banyak belajar dari Aisyah. Urwah ibn Zubair ibn Awam rahmatullahi alaih. Qala, kata Urwah, ukhbirtu annahu maktub fil hikmah. Ini aku diajarkan padaku, tertulis dalam hikmah, dan beliau tabi'in. Artinya dekat masa itu masih banyak para sahabat, kibar tabi'in. Kata Urwah, ya bunayya, liyakun wajhaka bastan waltakun kalimatuka tayyibah takun ahabba ilan nas min antu'tiyahumul ata. Wahai anakku, di hikmah tersebut disebutkan, hendaknya wajahmu mabsut, gembira, riang, wajahnya senyum tadi ke orang. Dan jadikan juga kalau kamu bicara kalimatmu itu yang baik. Nah, pilih kata-kata yang baik, karena yang Allah katakan kepada mukminin bukan sekedar kalimat baik, tapi yang lebih baik. Yaqulul lati hiya ahsan, ahsan, bukan yaqulul lati hiya hasan, tapi yang Allah katakan ahsan. Jika ada dua kata, yang satu hasan, yang satu lebih ahsan, lebih baik, itu yang Allah perintah. Pilih yang ahsan dalam bicara. Dengan itu kamu akan lebih disenangi orang, bahkan ketimbang kamu beri mereka pemberian. Yani dengan seandainya ditimbang, orang suruh milih. Kalian milih diberi, entah itu makanan atau uang, dengan pilihan yang kedua, orang bermuka manis padamu, berkata yang baik padamu, milih mana? Orang akan milih muka manis dan perkataan baik, lebih mereka senangi. Kedua-duanya baik. Tapi bagi orang, kamu ramah, senyum ke mereka, kamu berkata baik, menyenangkan, membuat mereka senang, dekat denganmu, berjumpa denganmu, duduk, berteman, itu lebih menyenangkan mereka ketimbang kamu ngasih-ngasih dan ngasih. Terlebih kalau dibarengi dengan perkataan yang kurang baik, walaupun royal ngasih, sering, banyak, tapi ucapannya kadang nyelekit, membuat dongkol dan sakit hati. Mukanya kadang tadi gak ada senyumnya, gak ada manisnya, orang gak suka. Gak masalah kamu gak ngasih mereka, yang penting bagi mereka wajahmu itu sudah sangat membuat mereka gembira, kalimatmu yang baik. Demikian Urwah katakan dalam hikmah. Wa ansyadani Al-Khalladi qala ansyadana Ahmad ibn Bakar ibn Khalid Al-Buraidi atau Al-Yazidi qala li Sa'id ibn Ubaid At-Ta'i ilqa bil bishri man laqita minan nasi jami'an walaqihim bit talaqati tajni minhum jana thimarin fakhudha tayyiban ta'muhu ladhidhal madhaqati. Temui orang itu dengan muka manis. Siapa saja yang kamu jumpai, semua orang, dan hadapi mereka, temui dengan tolakoh, sama wajah yang tolik, wajah yang senyum, ramah. Tajni minhum jana thimar, dengan itu kamu akan panen, layaknya petani panen buah. Menyenangkan kan, musim panen durian, mangga atau apa. Keuntungan, laba besar mereka. Fakhudha tayyibatan ta'mu. Kalau panen buah, ya rasanya enak, nikmat, sudah mateng-mateng buahnya. Ini pun sama, kalau kamu senyum ke orang, ramah, manis mukamu, ucapanmu baik, buahnya pun akan baik bagimu, kembalinya. Dampak positif yang kamu dapati kamu akan dicintai orang, disenangi, mudah urusanmu dan seterusnya. Qala wa akhbarana Muhammad ibn Saleh At-Tabari qala hadatsana Muhammad bin Humaid qala hadatsana Hakam ibn Salim qala an Sa'id ibn Abdurrahman Az-Zabidi qala yu'jibuni minal qurra kullu sahlin talqin midhak fa amma man talqahu bi bishrin wa yalqaka bi abus yamunnu alayka bi ilmi fala akthar Allah fil qurra darba hadha. Kata Az-Zabidi Sa'id bin Abdurrahman, aku senang, kagum dari qurra. Qurra jamaknya qari, yakni orang yang berkecimpung dan sibuk dengan qira'ah, dengan ilmu. Orang-orang yang itu pekerjaan dia atau yang dia cari, belajar qira'ah, belajar ilmu, belajar ini. Setiap dari mereka yang sahel, gampangan. Ya Allah, urusan pribadinya kurang lebih lah. Gak perlu diperbesar masalah, gak perlu diperpanjang. Fulan begini, kenapa dia katakan itu, kenapa dia melakukan itu, semuanya dia gampangkan. Selama itu bukan urusan din, bukan urusan ini, ya Allah, kurang lebih sahal. Gampang dekat dengan orang, mudah akrab, orang pun senang kepadanya, ada sahal. Talq tadi, talaqatul wajh, mukanya senyuman, manis, tiap jumpa dengan orang, midhak, tadi ketawa, yakni senyum, kalau jumpa orang, mudah senyum dengan mereka. Itu yang aku kagum, kata Sa'id bin Abdurrahman. Adapun kalau kamu jumpai qurra, apalagi itu talibul ilm, kamu jumpai dengan muka manis, senyum, tapi dianya membalas menjumpai kamu dengan pasang wajah abus, mukanya asam, cemberut, gak ada senyumnya. Bahkan dia merasa berjasa kepadamu dan ngungkit-ngungkit, jasa itu ilmu yang dia ajarkan padamu. Aku yang ngajari kamu. Berapa lama kamu duduk sama aku? Fulan itu aku yang anak didikku. Dia yang aku ajari, dia yang ini. Yamun, dia ungkit-ungkit jasa ilmu yang dia ajarkan. Yang semacam ini, kata Sa'id, la aktharallah darbahada, semoga saja Allah tidak memperbanyak yang semisal mereka. Disebutkan ini oleh Imam Sa'id Ibn Abdurrahman rahmatullah alaih, karena memang ilmu ini punya sekian apa ya, wabah atau hama yang merusak keilmuan seseorang, nasallallahu alaihi wasallam. Ya layaknya petani, dia tanam padi ini, ada hama yang bisa merusak. Sama talibul ilm, dia belajar ilmu, dia tuntut ilmu sekian lama di sana di sini, belajar ke fulan alan, ada hama yang merusak, merongrong keilmuannya. Salah satunya ini yang Sa'id bin Abdurrahman sebutkan. Ujub, kibir, takabur pada dirinya. Dan itu salah satu sebab kenapa orang bermuka cemberut. Menganggap orang itu di bawah dia. Makanya sampai dia ngungkit-ngungkit jasa padanya. Senyum, muka manis, ini sepertinya ringan, tapi hanya bisa dilakukan oleh orang yang tawadhu. Karena dia gak merasa lebih dari orang, tidak merasa berjasa kepada orang, maka gampang bagi dia untuk senyum pada orang, ramah gitu. Ahlan, wasahlan, kif khair, senyum, enak dilihat. Karena gak ada apa-apa dalam dirinya. Gak ada takaburnya, gak ada ujubnya. Mukanya menyenangkan. Kata Sahnun, Sahnun ini ulama besar dalam madhab Malik, murid dari Imam Ibnul Qasim rahimahullah. Kata Sahnun, kana Ibnul Qasim qallama yu'rid lana illa wa huwa yaqul. Sering Ibnul Qasim itu kalau berjumpa dengan kami, ya ini munasabah apa gitu, ada kesempatan, yang sering beliau ingatkan kepada kami, murid-muridnya, teman-temannya, termasuk Sahnun ini, keduanya ulama besar madhab Maliki, Ibnul Qasim maupun Sahnun, jadi rujukan dalam madhab Malik. Qala Sahnun, kalau kamu lihat Malikiyah sering menukil mereka. Layaknya di Syafi'iyah ada Nawawi, ada Rafi'i. Di Hambali ada Ibnu Qudama misalnya. Di Maliki ada dua imam besar ini, Sahnun dan Ibnul Qasim. Al-Muhim, Ibnul Qasim sering mengingatkan kami, ittaqullah fa inna qalila hadzal amr ma'a taqwallahi kathir. وَكَثِرَهُ مَعَ غَيْرِ تَقْوَى قَلِيلٌ. Bertakwalah kalian kepada Allah selalu. Sedikitnya urusan ini, yakni urusan ilmu, ilmu kalian walaupun sedikit, tapi dibarengi dengan takwa, dengan tawadhu, dengan akhlak baik, kathir akan jadi banyak. Barokah, bermanfaat. Tapi banyak ilmumu tanpa dibarengi dengan takwa, enggak ada tawadhu'nya, enggak ada qalil, jadi sedikit, enggak barokah. Itu sering dinasihatkan oleh Ibnul Qasim rahimahullah kepada mereka. Makanya kata Ali bin Thabit rahimahullah, al-ilm afatuhu al-ijab wal-ghadab. Ilmu itu ada hamanya tadi, penyakit. Apa penyakitnya ilmu? Ijab wal-ghadab. Emosional orangnya, marah, dan ujub, membuat dia ujub, bangga diri. Karena memang dalam tanda kutip, pantas, bukan pantas, membenarkan ya. Artinya ada sesuatu yang membuat dia bangga diri gitu loh, keilmuannya. Gampangannya gini, kayak orang sombong dengan hartanya. Ya jelas itu haram dan takabur. Cuman karena ada harta memang gitu, harta itu bisa membuat dia seperti itu. Lain kalau orang fakir. Dia miskin, mau nyombong kenapa, mau bangga dengan apa, hartanya gak ada. Sama ini pun demikian, orang jahil mau nyombong kenapa, mau bangga kenapa. Jahil, orang gak noleh kepada dia, tahu ini orang jahil. Tapi orang alim, orang tahu dia fulan punya ilmu, berguru ke fulan, pernah belajar di sana, di sini, ada ilmunya. Ini yang bisa membuat dia lupa daratan, ujub. Na'udzubillah. Menganggap rendah orang lain. Ghadab, marah ke orang lain. Karena menganggap rendah. Makanya di antara mereka ada yang marah kalau tidak dihormati. Sampai-sampai gak rela dia kalau gak dipanggil dengan panggilan-panggilan tertentu yang dia maukan. Yang menunjukkan tingginya derajat dia. Yang ingin fulan disebut sultanul ulama. Fulan disebut sebagai semacam itulah. Sebutan dan gelar-gelar yang ujub. Menganggap dirinya paling besar dari yang lain-lainnya. Lebih dari segala-galanya. Yang lain di bawah dia. Fulan, itu di bawah saya. Saya yang paling besar. Saya yang paling senior. Saya yang paling ini. Wah, semuanya. Karena memang ilmunya. Ada ilmunya. Dan itu hamanya ilmu. Ujub. A'udzubillah. Wal-ghadab. Jadi, gak mau dia kalau sampai misalnya dipanggil dengan namanya saja. Orang Jawa bilang dijambal ya. Ya Abdullah misalnya namanya Abdullah. Ya Abdullah. Marah dia. Panggil harus dengan panggilan terhormat. Ya imam, ya alim, ya allama, ya fulan. Dengan gelar-gelar tertentu. Wal mal afatuhu tabdhir wan nahab. Sama kata Ali bin Thabit, sebagaimana harta hamanya adalah tabdhir, penyakitnya hama, penyakitnya harta. Orang sudah punya banyak harta, akhirnya dimubazirkan untuk hal-hal yang enggak jelas, enggak ada gunanya. Wanahab, atau bahkan membuat orang terpancing untuk merebut hak orang lain, ingin hartanya lebih, ingin punya sesuatu yang belum dia punya. Dan itu penyakitnya harta. Ini punya penyakit, ilmu pun punya penyakitnya. Hamanya. Al-i'jab wal-ghadab. Padahal yang paling patut, paling pantas untuk tawadhu, tidak ujub bangga diri adalah orang yang semakin bertambah ilmunya. Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, yang bagi lil alim an yadha'at turab ala ra'sihi tawadhu'an lillah. Semestinya seorang alim itu bahkan meletakkan tanah di kepalanya, tanah yang dia injak ini taruh di kepalanya. Ini sampai sejauh itu sebagai bentuk tawadhu'nya kepada Allah. Dirinya bukan apa-apa. Agar terpatahkan dorongan syaitan pada dirinya untuk takabur dan ujub. Agar hancur ambisi syaitan untuk menyeret dia kepada takabur ini. Makanya a'immah paling tidak senang, orang yang mukhlis, ya ikhlas antara dia dengan Allah tentunya, hanya Allah yang tahu, tapi ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah ketawadhuan dia, enggak takabur, enggak bangga diri, enggak ujub. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih pernah, padahal siapa enggak kenal Umar bin Abdul Aziz, alim, imam, khalifah, adil yang begitu ma'ruflah sirahnya, bahkan sampai disebut al-khalifatul khamis, khalifah kelima, ini setelah Ali, karena masa beliau masa keemasan, baik, adil dan makmur dan luar. Walaupun perlu diperhatikan julukan Khalifah Khamis enggak tepat, enggak benar. Karena sebelum beliau ada yang jauh lebih mulia dari beliau, Muawiyah. Kalau saja disebut Khalifah Khamis, Muawiyah jauh lebih berhak. dan jauh lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Ala kulli hal, ditanyakan sepertinya saat beliau sakit atau mendekati ajalnya, disampaikan kepada Umar, khalifah ini dan hidup di keluarga besar Umayyah, keluarga khalifah-khalifah semuanya, kata mereka, mungkin pembesar-pembesar istana Umayyah, wahai khalifah, kalau engkau enggak ada umur, ini kalau kamu mati gitu, kami akan persiapkan kuburmu, akan kami kubur engkau di samping atau bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dan Umar pun kakek beliau radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab. Ini seperti ditawarkan, kalau memang sudah ajalnya datang, kami akan kubur kamu di situ, sehingga empat nanti jadinya. Di situ ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab, dan ada Umar bin Abdul Aziz. Disatukan bersama tiga manusia mulia ini. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Beliau katakan, sungguh, kalau seandainya saja aku berjumpa menghadap Allah kelak di akhirat membawa semua dosa, ini banyak melakukan dosa ini maksiat itu selain syirik, karena syirik sudah enggak akan diampuni oleh Allah, dosa-dosa lain tahtal masyiah, seandainya aku menghadap Allah dengan sekian dosa selama itu bukan syirik, itu lebih aku senangi ketimbang aku merasa diriku pantas dikubur di situ, ketimbang aku merasa diriku pantas untuk dikubur di situ bersama Rasul, Abu Bakar dan Umar. Siapa aku? Tawadhu'nya radhiyallahu ta'ala anhu wa arda rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Enggak ada ujubnya, enggak ada merasa dirinya lebih, padahal siapa beliau? Nah, demikian makanya disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, ulama dahulu menyebutkan orang yang tawadhu itu seperti tanah atau bumi ini. Semakin dia ke bawah, semakin turun, maka semakin banyak menampung air. Dan semakin banyak airnya, semakin dia dalam, semakin dalam ke bawah, semakin banyak manfaatnya untuk irigasi, pengairan, orang ngambil untuk mandi atau apa. Begitu pula orang yang tawadhu, semakin dia tawadhu, semakin turun, semakin ke bawah, semakin barokah, semakin banyak manfaatnya. Takabur dan ujub ini disebutkan sebagai penyakit yang paling parah, termasuk penyakit yang sangat parah, sulit untuk disembuhkan illa masya Allah, kecuali kalau Allah kehendaki, dan butuh perjuangan besar dari orangnya untuk sembuh. Kenapa? Ya karena seperti tadi, ilmu itu mulia, besar di sisi Allah begitu, di mata manusia juga ilmu itu mulia dan orangnya mulia. bahkan itu lebih dari kemuliaan harta atau yang lainnya. Harta bisa saja, dan orang tentu butuh harta untuk hidup. Dengan itu dia dihormati orang. Tapi enggak seberapa dibanding ilmu. Orangnya bisa saja miskin, fakir. Tapi dengan keilmuannya hormat orang semua padanya. Segan padanya. Karena orang tahu ini orang berilmu. Seperti tadi, artinya karena ilmu ini bisa membuat orang takabur. Dan cobaannya, ujiannya, seperti kata Imam Ibnu Abdus, kullama tawakkarul alim wartafa kanal ujubu ilaihi asra illa man asamahullah wa taraha hubbar riyasah an nafsihi. Semakin seorang alim itu tinggi, semakin ilmunya bertambah, semakin ma'ruf, semakin ini, ujub semakin cepat menyerang dia, semakin bisa merusak dirinya, karena dia semakin tinggi, semakin besar kemuliaannya, semakin disegani orang, semakin maka ujubnya pun semakin cepat menghampiri dirinya. Hama ujub ini cepat menyerang pada dirinya. Apalagi kalau dia sering mendengar pujian, sering mendapat perlakuan orang padanya. Masyaallah al-afiyah. Semakin labil, ujubnya semakin cepat menghampiri dirinya. Dan di antara mereka ada yang seperti ini, karena merasa ini, misalnya saja contoh, karena dia merasa ilmunya tinggi, banyak pengikutnya atau semisal itu, hatta turun dari mobil dia nggak mau. Nunggu dibukakan pintunya. Walah dia sakit, walah apa. Nanti muridnya atau siapa bukakan pintu. Nanti mau keluar dari masjid atau mana tempat. Disiapkan sandalnya, dibalikkan. Hal-hal yang serupa dengan itu. Ujub. Merasa dirinya lebih. Nah. Kecuali oleh orang yang Allah lindungi, Allah selamatkan, dan dia berjuang mengusir ujub, mengusir cinta kepemimpinan dari dirinya. Kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan jadi presiden atau raja, menteri, bukan hanya itu. Tapi kepemimpinan artinya dia menjadi orang nomor satu. Telunjuk semua mengarah padanya. Dia yang segala-galanya. Riasa. Kalau ini tidak dia perangi, ya tidak banyak doa, berlindung diri kepada Allah, akan hancur dia dengan ujubnya. Ibrahim Ibn Ash'af pernah bertanya kepada Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah, apa itu tawadhu? Orang banyak bicara tawadhu, tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Maka kata Fudail, antakhdha'a lilhaq watanqadalahu mimman sami'tahu. Tawadhu itu dengan kamu tunduk kepada al-haq, ngikut, terikat. Tanqad itu kalau layaknya, kalau misalnya binatang kan ngikut kepada pemiliknya, Misalnya kamu bawa sapi, talinya kamu yang pegang, kamu seret, kamu tarik gini maju, dia maju, kamu ke kanan, bawa ke kanan, dia ngikut ke kanan, ngikut saja dengan mudahnya. Itu tanqad. Al-haq kemana, seperti apa, ketika itu jelas bagimu, kamu ikuti, kamu tunduk padanya. Dari siapa kamu mendengar al-haq itu, kamu ikuti. Walau kana ajhalan nas. Bahkan kata Fudail, kalaupun yang menyampaikan padamu itu sejahil-jahilnya orang. Orang jahil. Tapi yang disampaikan hak, benar. Ya kamu harus nurut. Kamu harus terima apa yang dia sampaikan padamu. Lazimaka an taqbalahu minhu. Yang wajib bagimu kamu terima kebenaran itu. Itu tawadhu. Imam Ibnu Abi Dzi'ib rahimahullah, imam besar dan sezaman, di ini levelnya sama dengan seperti Imam Malik Ibnu Anas, imam besar rahimahullah, disebutkan suatu saat beliau masuk masjid, ya mungkin karena lupa atau karena capek ya, sebab-sebab lain, beliau langsung duduk. Maka ada orang luar, orang asing mungkin sehingga gak kenal, anak muda datang di samping beliau, menegur beliau, nasihati, kamu ini masuk masjid langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat sana tahiyatul masjid. Langsung berdiri beliau. Sudah berdiri, sholat 2 rakaat. Walhasil sampai qomat, sholat. Selesai sholat, beliau ke depan majelis. Ngajar, menyampaikan hadis, ilmu. Betapa kagetnya anak muda ini. Tanya, ini kan yang aku tegur tadi orang tua ini. Siapa ini? Dia tanya ke yang hadir di situ, siapa ini? Oh, ini Imam Ibnu Abi Dzi'ib. Hasil dia tunggu sampai selesai majelis, dihampiri minta-minta maaf anak muda ini. Kalau bahasa kita, ya Allah afwan, anak enggak tahu, anak enggak nyangka kalau itu antum, afwan tadi anak negur antum begini. Apa jawab Ibnu Abi Dzi'ib? Ma 'alaika ya ibna akhi? Amartani bi khair fa ata'tuka. Enggak masalah lah Bas ya, Ibnu Akhi ini ponakanku. Disebut begitu karena umurnya seumuran anak beliau. Enggak ada masalah, khair insyaallah ponakanku. Engkau memerintahkan aku kebaikan dan aku taati. Enggak ada masalah. Oh, yang diperintah baik, sholat, tahiyatul masjid, ditaati. Tawadhu. Wala beliau marah, wala ngamuk. Bilatul adab ini. Enggak kenal apa saya, siapa saya. Berani yang nyuruh saya sholat gini. Wala ada suara. Rahmatullah alaih. Begitu contoh a'imah yang menjadi panutan kita. Makanya lawan dari sifat-sifat ini menunjukkan enggak ada ilmu orangnya. Jahil. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Darda, alamatul jahl thalath, tanda kejahilan seorang 3. Kalau kamu dapati salah satu dari 3 ini, menunjukkan dia jahil. Hatta punya ilmu, jahil dia. Hakikatnya dia jahil. Al-ujub. Yang pertama kalau orangnya ujub, bangga diri. Dari mana diketahui ya tadi? Ucapan-ucapannya. Aku yang paling top. Aku yang paling pinter. Aku yang paling senior. Aku yang paling besar. Aku yang paling dari yang lain. Jahil hadza, kata Abu Darda. Atau sikap-sikapnya, perbuatannya. Enggak mau di majelis harus paling depan. Harus disiapkan kursi khusus bagi dia. Enggak mau duduk belakang kalaupun dia terlambat. Jahil hadza, ujub. Wa kathratul mantik fima la ya'ni, tanda kejahilan kedua kalau orang banyak bicara sesuatu yang enggak ada gunanya bagi dia. Enggak ada manfaatnya tapi dia kathir kalam. Banyak ngomong. Jahil. Wa an yanha an syai' wa ya'ti. Tanda kejahilan ketiga kalau dia ngelarang sesuatu tapi dia sendiri melakukan. Jahil hadza. Dia ngelarang orang bahkan kenceng larangannya. Dia larang orang keras larangannya. Kalau sudah ngelarang luar biasa kata-katanya, ininya. Tapi dia sendiri melakukan, melanggar apa yang dia larang. Hadza jahil. Alamatul jahil. Tanda kalau dia itu orang jahil, kata Abu Darda. Ujub, kathratul mantik, lima layani, wa an yanha an syai' wa ya'ti. Demikian asar-asar ini dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanul Ilm wa Fadli. Makanya A'imah sebutkan i'jabul mar'i bi nafsih dalil ala dha'fi aqlih. Bangganya orang dengan dirinya sendiri tanda bukti kalau akalnya lemah. Dha'if hadza aqluh. Karena kalau dia punya akal yang baik, enggak akan dia bangga diri. Apa yang dia banggakan? Ilmu juga Allah yang berikan padanya. Apa mau dia banggakan ke orang yang membuat dia merasa berhak dihormati berlebih, merendahkan orang lain. Menunjukkan akalnya lemah. Kalau dia punya akal, dia akan tawadhu. Seperti A'imah tadi contohnya sudah banyak. Maka kalau kamu mendapati orang yang bangga diri semacam itu, pastikan aqluhu dha'if, akalnya lemah, enggak sempurna akalnya. Laisa minal uqala, bukan termasuk orang-orang yang berakal. Dha'iful aql. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Intinya bagi talibul ilm, dia berkewajiban untuk selalu introspeksi diri. Kita semua berkewajiban untuk selalu muhasabah. Kalau-kalau penyakit ini ada pada dirinya, ujub, bangga diri, nah, merusak kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Berkaitan dengan bab, karena Sa'id bin Abdurrahman tadi katakan itu yang membuat beliau kagum, yang disenangi ulama, qurra ala tullabul ilm, tapi yang ramah, tawadhu ke orang, senyum, kan kelihatan tawadhunya dari situ. Orang yang ujub, enggak akan kamu dapati seperti itu. Kata-katanya itu, orang bilang ngefuk, tinggi. Makanya disebutkan, mungkin hikmahnya orang awam, dikatakan, al-mu'jib binafsih kattair. Orang yang bangga diri seperti burung yang ujub. Semakin dia naik tinggi, semakin tinggi, di mata orang semakin kecil. Dari orang semakin jauh. Dianya naik terus tinggi. Dia tadi ngefuk. Semakin tinggi, semakin merasa dirinya wafien. Dengan kata-katanya itu bisa terlihat. Dengan sikap dan perbuatannya. Semakin dia ujub seperti itu, semakin kecil di mata orang. Mabghud, dibenci. Gak akan disenangi. Dan semakin jauh dari orang. Orang gak akan mau ada dekat padanya. Gak akan ada yang mau. Gak akan ada yang senang dengan orang seperti itu. Nas'alullahal afiyah wa salamah. Wa salallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.